Pukis, panutan kisah Islami. Kisah-kisah teladan di bulan Ramadan. Tersebutlah sebuah kisah di sebuah kolam. Tinggallah di sana tiga ekor ikan. Tiga ekor ikan tersebut ada si pandai, si agak pandai, dan terakhir si bodoh. Kehidupan mereka berlangsung biasa saja seperti ikan-ikan lain. Sampai pada suatu hari ketika kolam itu kedatangan seorang manusia. Ia membawa jala. Rupanya dia hendak menangkap ikan untuk dimakan. Dan... Wah, bahaya teman-teman. Di atas sana ada seorang manusia yang hendak menangkap kita. Kita harus memikirkan cara agar tidak dibawa pulang oleh dia. Iya. Kita harus memikirkan sesuatu. Tapi apa ya? Aduh. Aku takut nih, gimana dong? Wah, kamu memang pandai. Di suasana genting begini, kamu sudah bisa berpikir. Aduh, aku masih bingung. Aku masih ingin bermain di sini. Apa aku sembunyi saja ya? Hampir tak ada tempat berlindung di kolam ini. Jadi aku akan pura-pura mati saja. Hah? Pura-pura mati? Akhirnya si pandai mengumpulkan segenap tenaganya dan meloncat keluar kolam, jatuh tepat di kaki manusia itu. Tentu saja, orang itu terkejut. Wah, aku harus menahan nafas aku sekarang. Hah, kenapa ada ikan yang melompat di sini ya? Tapi kok ikannya mati? Gak gerak-gerak sih. Apa ini ikan hantu ya? Ih, serem. Karena ikan tersebut menahan nafas, nelayan itu mengiranya mati. Ia pun melemparkan ikan itu kembali ke kolam. Ah, buat apa ikan mati? Aku lempar saja lagi ke kolam. Ikan pandai itu kemudian meluncur tenang. Wah, kamu berhasil. Selamat. Yeay, lala, yeay. Yuh, kamu berhasil ya. Tapi tadi kamu ngapain sih? Aku pura-pura mati dan nelayan itu melemparkanku ke kolam. Oh, begitu. Baiklah, aku akan mencobanya. Aku takut. Kamu dulu aja deh. Si agak pandai itu pun segera melompat ke darat dan juga jatuh di dekat kaki manusia. Aneh. Ikan-ikan ini berloncatan keluar air, tapi yang ini untungnya gak mati. Ternyata si agak pandai lupa menahan nafas. Dan akhirnya, ia pun dimasukkan manusia itu ke dalam wadah. Ia kembali mengamati kolam. Dan karena agak heran memikirkan ikan-ikan yang berloncatan ke darat, ia pun lupa menutup wadahnya. Aduh, aku lupa menahan nafas. Untungnya tempatnya tidak ditutup. Aku harus segera keluar. Menyadari ini merupakan kesempatan terakhir si agak pandai berusaha melepaskan diri keluar dari wadah. Ia membalik-balikan badannya dan masuk kembali ke kolam. Aku harus segera masuk kolam. Ciat! Akhirnya si agak pandai berhasil masuk kolam. Ia berenang-renang mencari-cari ikan pertama. Ia pun ikut bersembunyi di dekatnya. Nafasnya terengah-engah. Dan ikan ketiga, si bodoh, tidak bisa mengambil pelajaran dari segala itu. Meskipun ia telah mengetahui pengalaman kedua ikan sebelumnya, si pandai dan si agak pandai memberi penjelasan secara terperinci, menekankan pentingnya menahan nafas agar dia tidak ditangkap. Wah, terima kasih. Saya sudah mengerti. Aku akan ke atas mencontoh kalian. Sebaiknya jangan. Sehabis mengucapkan itu, si bodoh pun melemparkan dirinya ke darat. Jatuh tepat dekat kaki nelayan. Sang nelayan langsung memasukkan ikan ketiga itu ke dalam wadahnya tanpa memperhatikan apakah ikan itu bernafas atau tidak. Ah, bodoh ah. Daripada nanti aku dibodohi lagi terus hilang lagi, mending aku masukin dulu aja ah. Akhirnya, si bodoh dimasukkan ke dalam wadah. Tetapi, si bodoh tetap saja menahan nafas dan tidak bergerak, berusaha untuk keluar. Sementara itu, si manusia berulang kali melemparkan jala ke kolam. Namun, kedua ikan tadi dengan aman bersembunyi dalam sebuah ceruk dan wadah ikannya sekarang tertutup rapat. Akhirnya nelayan itu menghentikan usahanya. Ia membuka wadahnya, menyadari bahwa ternyata ikan yang di dalamnya tidak bernafas. Ikan itu pun dibawanya pulang untuk makanan kucing. Kita harus selalu pandai memilah-milah pengalaman yang telah kita miliki. Pengalaman yang baik sebagai pelajaran adalah pengalaman yang bisa kita pikirkan baik buruknya terhadap kita. Bugis, panutan kisah Islami. Kisah-kisah teladan di bulan Ramadan.